الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqh al-mayassar fi dha'i al-kitab wa sunnah. Dan kita masih membahas permasalahan-permasalahan yang disebutkan dalam kitab al-buyu' yang menerangkan tentang jenis-jenis jual beli yang terlarang. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, an-najshu, an-najshu, jual beli yang ketujuh atau yang kedelapan yang terlarang. Kata beliau, wa huwa ay yazida syakhsun fi thamani silati al-ma'rudati lil bay', yaitu seseorang yang menambah harga dari dagangan tersebut yang ditampilkan untuk diperjualbelikan. Wala yuridu syira'aha, dalam keadaan dia tidak ingin membelinya. Dalam keadaan dia tidak ingin membelinya. Wa innama liyaghurra ghairahu biha, akan tetapi tujuannya adalah untuk menipu yang lainnya, agar orang tersebut membeli dengan harga yang sangat tinggi. Jadi orang ini seperti orang yang berkeinginan untuk membeli barang tersebut, padahal tidak ada keinginan untuk membelinya. Sehingga seakan-akan dia menjadi pesaing untuk membeli barang itu, padahal tujuannya adalah untuk mengompori si pembeli, pembeli yang sebenarnya, agar pembeli tersebut tidak ingin kalah bersaing dalam membeli barang itu. Akhirnya dia mengangkat dengan harga yang tinggi. Wa yuraghibuhu fiha, sementara orang ini yang tidak ingin membelinya, dia sengaja untuk membuat orang lain yang hendak membelinya tertipu, sehingga dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang intinya menganjurkan untuk membelinya. Wa yarfa'u si'raha, dan mengangkat harganya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha 'anil najshi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari an-najsh, melarang dari an-najsh. Hadis muttafaqun alaih. Walhasil ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, poin yang kedelapan dari metode jual beli yang tidak diperbolehkan, yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal makna dari an-najsh adalah al-itra, al-madah, pujian yang berlebihan. Pujian yang berlebihan. Dan ini mengandung penipuan. Oleh karena itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menambah harga dari barang tersebut, padahal dia tidak ingin membelinya. Dia tidak ingin membelinya. Dengan tujuan untuk memberi manfaat kepada si penjual. Mungkin terjadi persengkongkolan misalnya, bahwa orang ini yang melakukan najis ini temannya penjual. Temannya penjual, dia datang. Ya. Dia datang lalu kemudian dia sengaja mengangkat harga barang tersebut. Harganya misalnya 100 ribu terus dia mengangkat. Gimana? Saya beli aja 200 ribu. Ya, saya beli 200 ribu. Akhirnya terpancing dari pihak orang yang betul-betul ingin membelinya. Yang menyebabkan dia membeli dengan harga yang sangat tinggi. Padahal orang ini tidak ingin membelinya. Ya. Tujuannya adalah untuk memberi manfaat kepada si penjual. Biasanya terjadi persekongkolan antara yang melakukan najis dengan penjual tersebut. Atau untuk memudaratkan pembeli. Untuk memudaratkan pembeli tersebut. Tidak terjadi persekongkolan, tapi dia ingin membuat si pembeli ini mendapatkan kerugian yang besar. Dan ini bagian dari penipuan yang diharamkan dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu wa la tanajashu. Jangan kalian saling hasad, dengki di antara kalian. Dan jangan pula kalian saling melakukan an-najsh. Sengaja meninggikan harga barang untuk memudaratkan orang lain. Dan ini merupakan salah satu perbuatan maksiat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, faman najasha fahuwa asin bin najshi in kana aliman binahyi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang melakukan najis, maka sungguh dia telah berbuat kemaksiatan dengan perbuatan najisnya. Apabila dia mengetahui adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah, kesepakatan para ulama, beliau mengatakan, ajma'u ala anna fa'ilahu asin lillahi azza wa jalla idza kana bin nahyi aliman. Para ulama sepakat bahwa pelaku najis bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia mengetahui adanya larangan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam melakukan an-najis tersebut. Dan ini berbeda dengan jual beli dengan cara al-muzayadah, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jual beli al-muzayadah adalah hal yang diperbolehkan dengan cara lelang. Jual beli dengan cara lelang, hal yang diperbolehkan, telah kita sebutkan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diperbolehkannya hal ini. Ketika ada seorang pembeli ingin membeli barang dengan harga 50 ribu misalnya, maka penjual belum menyetujui, maka dia menawarkan kepada yang lain, ada enggak yang di atasnya? Yang ini mengatakan saya 60 ribu, yang satu lagi mengatakan saya 70 ribu. Semuanya ingin membeli. Semuanya ingin membeli, tidak ada tujuan untuk menipu si pembeli. Maka ini diperbolehkan. Yang demikian hal yang diperbolehkan. Namun pada akhirnya tentu si penjual menetapkan salah satu dari pembeli tersebut bahwa kamulah yang berhak untuk membelinya. Adapun an-najish, perbuatan seorang yang dia tidak punya keinginan membeli, namun tujuannya adalah memberi keuntungan kepada penjual atau memudaratkan si pembeli dengan sengaja menaikkan barang milik penjual tersebut. Apabila pelakunya mengetahui hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila seseorang tertipu dengan perbuatan an-najsh yang menyebabkan dia membeli barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi akibat perbuatan an-najsh. Apakah jual beli tersebut sah atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli itu tidak sah. Jual beli yang fasid, yang rusak. Dan ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan dikuatkan oleh sebagian dari Al-Hanabilah. Pendapat yang kedua mengatakan, apabila yang melakukan najis, yang melakukan najis itu adalah penjual itu sendiri atau yang bersekongkol dengan penjualnya, seperti yang kita contohkan tadi, ada persekongkolan, ada permainan antara yang melakukan najis dengan penjual, maka jual belinya batil, tidak sah. Nah, apabila terjadi persekongkolan. Tapi kalau an-najis ini berbuat sendiri, tidak ada kaitannya dengan penjual dan tidak bersekongkol dengan pihak penjual, pendapat ini mengatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya sah. Apabila tidak ada persekongkolan antara pelaku najis dengan penjualnya, maka jual beli ini hukumnya sah. Meskipun pelaku najis melakukan perbuatan yang haram. Dan pendapat ini juga dihikayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang ketiga, dan itu pendapat mayoritas para fuqaha, mayoritas para ulama mengatakan bahwa jual beli disebabkan karena adanya pelaku an-najis, jual beli tersebut hukumnya sah secara mutlak. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat Abu Hanifah, pendapat Al-Imam Malik, pendapat Al-Imam Syafi'i. Demikian pula salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya sah. Nah, apabila ada seseorang di antara mereka yang melakukan perbuatan an-najis. Namun kata Imam Malik, demikian pula Imam Ahmad rahimahullah, jual beli itu sah namun dikembalikan kepada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini pihak pembeli, dia memiliki khiyar. Dia memiliki khiyar dalam hal ini. Boleh untuk memilih. Apabila dia ingin melanjutkan, maka dia melanjutkannya dengan persyaratan diganti kerugian atau dikurangi sebagian dari harga tersebut, disebabkan karena harga yang terlalu tinggi. Atau dia membatalkan, diperbolehkan. Dia membatalkan disebabkan karena terjadi tindakan khida', penipuan. Dan ini yang zahir, wallahu ta'ala alam, bahwa jual beli tersebut hukum asalnya sah, akan tetapi bagi pihak pembeli yang merasa dirugikan dalam hal ini boleh memilih, terjadi khiyar, apakah dia akan melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut. Jika dia membatalkan jual beli tersebut, maka batal. Atau dia melanjutkan jual beli tersebut dengan konsekuensi sebagian dari apa yang telah dia berikan kepada pihak penjual dikembalikan kepadanya disebabkan karena terjadinya ghubn, yakni kerugian yang besar dari pihak pembeli. Maka dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan permasalahan yang ke-6 tentang jenis-jenis jual beli yang diharamkan. Yang pertama, jual beli setelah dikumandangkannya azan Jumat. Yang kedua, menjual di atas penjualan saudaranya. Yang ketiga, membeli di atas pembelian saudaranya. Ya, yang keempat, afwan. Yang kedua, menjual barang-barang yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau digunakan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Yang ketiga, menjual di atas penjualan saudaranya. Yang keempat, membeli di atas pembelian saudaranya. Yang kelima, jual beli dengan cara al-inah, salah satu praktek riba. Yang keenam, menjual satu barang sebelum dia mengqabadnya, menguasainya secara utuh. Yang ketujuh, menjual buah-buahan sebelum nampak salah, sebelum layak untuk dikonsumsi dan dipanen, dan aman dari hama yang dapat merusak buah tersebut. Dan yang kedelapan adalah jual beli dengan cara an-najsh. Dan telah kita ketahui larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.